Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan, mengambil faedah dari risalah yang cukup singkat, akan tapi insyaallah banyak manfaat. Itu risalah Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul, risalah yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penting yang perlu dan wajib untuk kita ketahui, karena akan menyangkut berkaitan dengan nasib kebahagiaan manusia di dunianya, di alam barzakhnya, dan di sepanjang kehidupan akhirat, sebagaimana insyaallah akan kita ikuti penjelasannya yang diuraikan oleh Syekh dalam kitabnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan pada pembahasan yang kemarin dari kitab ini bagaimana anatomi kitab Al-Usul Al-Thalathah, yang beliau sebelum menjelaskan tentang inti masalah yaitu salah satu usul, beliau memberikan mukaddimah, tiga mukaddimah. Mukaddimah yang pertama tentang arba'u masail, tentang empat perkara yang wajib diketahui setiap kita. Yang arba'u masail yang dimaksudkan adalah al-ilmu, wal-amal, wad-da'wah, wasabru. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang arba'u masail, beliau menjelaskan atau memberikan mukaddimah yang kedua tentang salah satu masail, tentang tiga perkara. Tiga perkara yang dimaksudkan, yang pertama berkaitan dengan penjelasan tentang rububiyah Allah dan wajibnya kita mentaati Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang kedua berkaitan dengan masalah tauhid, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ridha seandainya disekutukan dengan apapun. Dan kita menyisakan pada poin yang ketiga dari salah satu masail, yaitu anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Orang yang telah mentaati Rasul dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan wala kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, sekalipun orang itu adalah keluarga atau orang yang paling dekat dengannya. Lalu beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddu man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Tidak akan engkau dapatkan ya Rasulullah orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia membangun kasih mesra kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Orang-orang yang seperti ini, yakni tidak memberikan wala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang telah Allah tetapkan keimanan dalam dirinya, orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong dengan cahayanya, dengan pertolongan dari Allah. Dan orang yang Allah SWT akan masukkan ke surga, mereka itulah Hizbullah. Dan ketahuilah, Hizbullah itulah yang akan benar-benar menggapai kesuksesan dan keberuntungan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga ini, beliau ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih inti daripada tauhid atau rohnya tauhid. Roh tauhid adalah al-wala wal bara. Sehingga seakan-akan seandainya kita buat lingkaran, maka poin yang pertama ini adalah lingkaran yang terbesar, di mana agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati Rasul secara umum dalam segala ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada poin yang kedua, ketahuilah bahwa inti ajaran Rasulullah adalah at-tauhid. Ini adalah pokok ajaran yang paling inti dari keseluruhan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian poin yang ketiga, ketahuilah sesungguhnya roh daripada tauhid, yang tauhid itulah kalimat la ilaha illallah, adalah tegaknya al-wala wal bara' dalam dirinya. Karena merupakan ajaran daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengajarkan pada poin yang ketiga ini al-wala wal bara'. Ini sesungguhnya ajaran kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini adalah bara'ah. Illallah ini adalah al-wala. Sehingga la ilaha illallah mengumpulkan antara al-wala dan al-bara'. La ilaha adalah bara', dan illallah adalah wala. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara'? Al-wala kandungan di dalamnya adalah al-mahabbah atau al-hub, wal-qurbu, wal-nasru. Ini adalah kandungan yang ada di dalam al-wala. Al-hub ini kecintaan, wal-qurbu ini kedekatan, wan-nasru ini pertolongan. Sehingga orang-orang yang mereka berwala, dalam diri mereka itu ada kecintaan, ada rasa kedekatan, dan ada semangat untuk memberikan pertolongan. Ini perkara yang ada pada kalimat al-wala. Kemudian al-bara, di dalamnya itu mengandung ungkapan-ungkapan al-bughdhu, ini kebencian, wal-bughdhu, al-bughdhu ba ghain dhad, al-bughdhu ba ain dal, al-bughdhu ini kebencian, wal-bughdhu jauh, wal adawah permusuhan, al adawah permusuhan. Sehingga orang yang mereka menegakkan sikap barok, dalam dirinya itu terkumpul rasa kebencian, sikap jauh, dan semangat untuk melakukan permusuhan kepada perkara-perkara tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini makna al-wala dan al-bara. Al-wala ikhwani fillah hanya diberikan kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Apabila Anda ingin melihat contoh praktek al-wala wal-bara dengan sempurna, maka lihatlah contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka sungguh para sahabat telah memberikan contoh praktek al-wala dan juga al-bara dengan contoh yang sempurna. Lihatlah umpamanya dalam surah Al-Hasr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh walanya para sahabat. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Orang-orang yang terusir dari kalangan fuqara, orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan terusir dari harta-harta mereka. Sehingga mereka orang-orang yang terusir dari kampung halamannya dan juga harta-harta mereka pun ditinggal begitu saja. Atau memang dilucuti oleh orang-orang kafir, tidak boleh dibawa keluar. Seperti umpamanya Suhaib Ar-Rumi, ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, maka di tengah jalan Suhaib di tengah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk diambil hartanya, dan tidak ridha kalau Suhaib keluar dengan membawa harta. Ya Suhaib, Anda dulu datang ke sini dalam keadaan fakir, kemudian Anda sekarang telah berharta dan Anda akan bawa harta ini keluar, sungguh kami tidak ridha. Maka kata Suhaib, bagaimana seandainya aku serahkan hartaku kepadamu, dan bahkan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku, silahkan ambil. Maka tawaran Suhaib kemudian diambil, disetujui oleh orang kafir. Suhaib pun kemudian melenggang ke Madinah dalam rangka mewujudkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian sampai di Madinah, Suhaib disambut dengan sangat gembira oleh Nabi SAW dan diucapkan selamat kepada Suhaib, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh telah beruntung wahai perdaganganmu wahai Abu Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Karena Suhaib telah berdagang dengan Allah. Perdagangan yang dibeli oleh Allah dengan lipatan keuntungan yang tidak terhitung lagi. Karena Nabi katakan kebaikan yang dilakukan seorang mukmin, Allah akan mengganti dengan asyrah. Illa sab'i mi'atin dhifin. Illa ab'afin kathirah. Akan diganti 10 sampai 700 kali lipat. Sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga sungguh telah beruntung pedagang Suhaib yang dia telah berdagang dengan Allah SWT. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fuqara' dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan terusir dari harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa rasuli. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Mereka dalam rangka untuk mencari karunia Allah, waridwanan, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan dalam rangka memberikan pembelaan pertolongan kepada agama Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan, bagaimana para sahabat muhajirin dengan apa yang mereka lakukan, hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu dengan segala kesulitan yang mereka dapatkan, karena jarak Mekah dan Madinah tidak kurang dari 450 kilo. Dan dia tempuh dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan seandainya memiliki, perjalanan yang diwarnai dengan rasa takut karena di bawah bayang-bayang ancaman orang Quraisy. Perjalanan yang dia harus lalui dengan teriknya panas matahari di siang hari dan dengan dinginnya suasana di malam hari, sehingga kesulitan yang sangat besar yang mereka dapatkan. Dan tempat-tempat yang sedemikian rupa yang tidak ada pepohonan, maka para sahabat semata-mata hatinya yang diwarnai dengan semangat untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan memberikan pembelaan kepada agama Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka rela melakukan semuanya ini, dan inilah bentuk wala, bentuk kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan wala yang sempurna seorang mukmin. Demikian juga ikhwani fillah, lihatlah bagaimana walaknya orang-orang Ansor yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mereka telah mempersiapkan kampung halaman dan juga telah mempersiapkan iman dalam diri mereka sebelumnya, yang kampung halaman itu mereka persiapkan untuk menyambut kedatangan saudara mereka dari kalangan muhajirin yang mereka ingin berbagi tempat, berbagi harta dalam rangka memberikan loyalitasnya kepada saudaranya kaum muhajirin yang sama-sama beriman dan sama-sama mereka ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabau dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar, mereka mencintai orang-orang muhajirin disebabkan karena keimanan muhajirin dan disebabkan karena orang muhajirin sedang memberikan pertolongan kepada agama Allah dan kepada Rasulnya. Dan ini merupakan bentuk walaknya orang-orang Ansar kepada para muhajirin. Mereka mencintai yuhibbuna man hajara ilaihim, yang kecintaan mereka tidak ada motif duniawinya sama sekali. Tidak ada bayangan-bayangan keuntungan dunia yang akan mereka dapatkan ketika mereka memberikan pembelaan kepada kaum muhajirin, sehingga Allah katakan la yajiduna yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak didapatkan dalam diri mereka itu ada kepentingan-kepentingan duniawi dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Tidak ada bayangannya nanti diangkat menjadi menteri, menjadi wakil, menjadi staf, menjadi pejabat, menjadi apa. Semuanya dibersihkan oleh Allah. Dan ini yang mempersaksikan adalah Allah sendiri yang mengetahui tentang hatinya orang-orang. Ini Ansar. Mereka yuhibbuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala ma ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang Ansar telah bersikap ithar. Apa itu ithar, ikhwan? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka telah bersikap ithar, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya. Dan sikap ithar ini hanya diperbolehkan dalam urusan dunia, tidak diperbolehkan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, maka diperbolehkan dia mendahulukan kepentingan saudaranya. Urusan sandang, papan, pangan, jatah-jatah, kehidupan, maka ini diperbolehkan untuk dia bersikap ithar kepada ini saudaranya. Adapun dalam urusan agama, yang ada adalah fastabiqul khairat. Yang ada adalah yusari'una musara'ah, yaitu berlomba-lomba. Yang ada adalah bercepat-cepatan. Tidak boleh dia memberikan atau dia mendahulukan saudaranya sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an dan para salaf mengajarkan yang demikian. Sehingga di antara mereka mengatakan idza nafasani fil akhirah, seandainya mereka itu mengungguliku dalam perkara akhirat, ini dalam perkara agama, nafastu, akan aku kejar mereka, akan aku kejar. Karena tidak ada sikap ithar dalam urusan agama. Wa idza nafasani fid dunya, kalau mereka itu mengungguliku dalam urusan dunia, alqaituha ilaih, maka aku lemparkan dunia kepadanya. Artinya dia tidak urus dengan urusan dia, diungguli dalam urusan dunia. Tapi kalau dia diungguli dalam urusan akhirat, maka dia akan mengejar perkaranya. Oleh karena itulah ikhwani fillah, ithar itu tidak ada dalam urusan agama. Yang dibolehkan ithar dalam urusan dunia. Maka tidak boleh seorang dia mempersilapkan saudaranya menempati saf yang terdepan, dia rela cukup dengan yang di belakang. Intinya kalau kemudian itu kebaikan-kebaikan di akhirat, maka hanya dia saling mendahului, dia saling berlomba, dia saling untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tertinggi. Ini adalah dalam urusan akhirat. Oleh karena itulah juga, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Kalau dalam urusan dunia, silakan Anda memandang yang lebih rendah. Unzur ila man asfala minka. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada Anda dalam urusan dunia. Akan tapi, kalau dalam urusan agama tidak boleh. Dia harus memandang yang lebih tinggi. Sehingga dia memiliki semangat untuk dia mengejar saudara yang tinggi kedudukan agamanya. Oleh karena itulah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah iri berkaitan dengan harta dunia yang mereka miliki. Akan tapi para sahabat iri dengan banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang berkesempatan. Lihatlah ketika para fuqara dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi SAW dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami telah pergi memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya dari kalangan kami, mereka telah memborong pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan segala kelebihan harta yang mereka miliki yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Maka ini kesedihan yang ada pada mereka. Mereka orang yang sedih apabila mereka luput dari kesempatan-kesempatan yang akan mengangkat derajat mereka di akhirat. Lihatlah pula ikhwan, ketika ada seorang sahabat yang mereka miskin, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk mencarikan kendaraan yang bisa mengangkat ke medan jihad. Kemudian Rasulullah SAW mencarikan dan tidak mendapatkan, la ajidu ma ahmiluka ali, aku tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut kamu ke medan jihad. Apa yang terjadi ikhwani fillah? Maka orang ini pun kemudian kembali dalam keadaan bersedih. Tawallau. Tawallau. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Mereka pulang dalam keadaan mata airnya menetes. Dalam keadaan mereka bercucuran air mata. Hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena tidak mendapatkan apa yang bisa mereka belanjakan di jalan Allah. Maka ini kesedihan yang berkaitan dengan kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hari kiamat kelak. Inilah kesedihan-kesedihan ahli akhirat. Sehingga mereka itharnya dalam perkara dunia, bukan ithar dalam perkara ini agama. Ketika ada seorang ayah dan anak, mereka ini beradu untuk berangkat jihad, kata sang ayah, nak, ngalahlah kamu, berikan kesempatan kepada ayahmu untuk berangkat. Apa kata sang anak? Wahai ayah, seandainya ini bukan karena urusan surga, maka sungguh aku akan lepaskan. Akan tapi ini urusan surga, maka aku tidak akan lepaskan. Ini diantara orang-orang yang mereka pemikirannya ada akhirat. Ketika ada seorang anak yang letaknya di sebelah kanan Nabi dalam urusan makan, dan ada orang tua letaknya di sebelah kiri Nabi. Nabi ingin mendahulukan yang tua, akan tapi aturannya adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Maka Nabi minta izin kepada sang anak ini, anak-anak ini, untuk bisa mendahulukan yang tua. Kata si anak, enggak bisa ya Rasulullah. Enggak bisa. Karena semangat dia untuk mendapatkan barokahnya dari bermajlis dan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran di antara para sahabat Nabi yang memiliki wala dan memiliki kesempurnaan agama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana ala anfusihim walakana bim khasasa wa mayuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran, maka mereka itulah orang yang beruntung. Antum lihat ikhwan, Allah telah menggelari orang-orang muhajirin dengan apa? Ulaika humus shadiqun. Dan Allah telah menggelari dengan orang Ansar dengan apa ikhwan? Ulaika humul muflihun. Dan ini yang mengatakan adalah Allah yang menciptakan manusia, yang mengetahui hati-hatinya manusia, dan pasti tidak akan pernah salah selama-lamanya. Maka apabila kemudian ada orang yang mereka datang dan mengatakan para sahabat adalah para penjahat, orang-orang yang rusak, orang-orang yang rakus, mereka orang kafir dan murtad, maka ketahuilah sungguhnya mereka telah mengeluarkan berbagai macam kelaziman-kelaziman batil yang sangat besar. Orang-orang Syiah yang kemudian mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang murtad, mereka semuanya rakus dunia, dan tidaklah mereka ini Islam kecuali tinggal beberapa gelintir orang, maka mereka telah menuduh secara tidak langsung, yang pertama bodohnya Allah SWT, yang kedua bodohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga membuat putus asanya umat ini, dan yang keempat mereka memang ingin berniat untuk mengganti ajaran Islam dengan ajaran mereka. Perhatikan ikhwan, bagaimana Allah telah memberikan tazkiyah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam banyak ayat. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun. Mereka orang yang telah teruji dengan keimanan mereka, orang telah dipuji oleh Allah dengan berbagai macam sifat-sifat keimanan yang hak. Akan tapi kemudian mereka katakan kafir, murtad, maka berarti Allah bodoh. Karena Allah berarti enggak tahu tentang apa yang akan terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sangat jahatnya dan alangkah sangat besarnya kedurakan mulut mereka yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana mereka menuduh Nabi ini bodoh karena Nabi menguji para sahabat, bahkan menunjuk satu persatu sebagai ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan para sahabat yang disampaikan kabar gembira fil jannah. Kemudian tahu-tahu mereka semuanya murtad, ahlun nar, kafir, penjahat, durhaka, maka sungguh ini tuduhan yang menunjukkan bagaimana mereka menuduh dengan tidak langsung bodohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Nabi telah keliru dalam memberikan tazkiyah terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan kemudian ikhwan fillah juga, bahwasanya para sahabat Nabi selama ini telah berkorban mati-matian dari semenjak membela Nabi dakwah di Mekah. Bahkan kehormatan mereka, mereka korbankan. Harta mereka, mereka korbankan. Ketakwaan mereka, mereka korbankan untuk membela keimanan bersama dengan Nabi. Lalu untuk apa kemudian rakus pada saat di Madinah? Hanya gara-gara kekuasaan dan harta, kemudian mereka murtad dari agama, maka sungguh tidak ada gunanya pembelaan selama ini. Maka ini tidak masuk akal. Akan tapi itulah orang Syiah telah memelintir-melintir, sehingga manusia pun tetap ada yang terpengaruh dengan bagaimana lihennya mereka dalam memutarbalikkan fakta sejarah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu kullu munafikin alimi lisan. Orang-orang munafik yang mereka lisannya itu ahli, orang yang alim, yang pandai memutar-mutar lidah mereka sehingga menipu manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tuduhan mereka Al-Qur'an adalah palsu, dan tuduhan mereka kepada para sahabat sesungguhnya telah menanamkan keraguan tentang dasar-dasar Islam. Sekarang ikhwan, apa yang menyebabkan seorang muslim dia itu memberat-beratkan diri dengan dia salat, puasa, zakat, haji, kemudian berjihad? Apa yang menyebabkan ikhwan? Apa sebabnya mereka itu kok sholat, puasa, zakat, haji? Kenapa? Karena mereka yakin itulah ajaran Islam yang diajarkan dalam Al-Quran. Sampai mereka tetesan darah mereka, mereka siapkan karena Al-Quran yang mengajarkannya. Kalau sekarang ikhwan, telah terjadi keyakinan sahabat semuanya murtad kafir, sedangkan sampainya Al-Quran kepada kita yang pertama kali melalui siapa? Melalui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka apa yang tersisa dalam hati Anda apabila pembawa Quran yang menyampaikan Quran ini telah kafir dan murtad, maka sungguh tidak akan tersisa pengagungan kepada Al-Quran. Apabila telah berguguran pula dasar-dasar Islam ini jatuh di mata Anda, maka akan ditancapkanlah tanaman ajaran Syiah dalam hati manusia sehingga membongkar Islam dan mengganti dengan tanaman ajaran mereka. Inilah diantara makar besar Syiah Rafidhah yang ingin menggantikan Islam dengan ajaran mereka yang rusak, yang siarnya adalah siar dusta, yang siarnya adalah perzinaan, agama yang ditegakkan di atas akidah kedustaan yaitu taqiyah, dan siar mereka siar perzinaan, dan mereka takarubnya takarub dengan laknat kepada para sahabat. Sungguh agama yang sangat keji, tidak ada di dunia ini agama yang ditegakkan di atas kedustaan seperti Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai wa man la taqiyata lah la dinalah. At-taqiyah yakni dusta itu adalah ajaran agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang tidak bertaqiyah, maka dia tidak memiliki agama. Demikian pula bagaimana mereka itu menjadikan mut'ah sebagai bentuk takaruban ilallah, merupakan syiar agama mereka. Mut'ah sekali sama dengan Hasan, mut'ah dua kali sama dengan Hussein, mut'ah tiga kali sama dengan Ali, mut'ah empat kali terus meningkat-meningkat keutamaan mereka. Semakin mereka banyak berzina, maka semakin mereka utama. Wal-iyadubillah. Dan takarub mereka pula dengan laknat. Mereka memiliki doa laknat sonamain terhadap dua berhala Quraisy. Yang dimaksudkan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka semakin mereka banyak melaknat kedua berhala ini, semakin mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh agama mana yang menunjukkan kekejian yang demikian? Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Syiah Rafidhah lebih keji daripada Yahudi dan Nasrani. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Dari sisi, kalau Anda tanya kepada orang Yahudi, manusia mana yang terbaik? Mereka akan menjawab, sahabatnya Nabiullah Musa. Kalau Anda tanya kepada orang Nasrani, manusia mana yang terbaik? Sahabat setianya Nabiullah Isa para Hawari. Dan kalau Anda tanya kepada orang Syiah, manusia mana yang paling jahat dan paling jelek? Sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ini kejahatan dan keburukan yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana walaknya para sahabat, dan kemudian bagaimana juga Allah menyebutkan walaknya orang-orang setelah generasi para sahabat. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin Ansar, maka mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rab, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau tanamkan dalam hatiku ada kedengkian kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Maka ini merupakan wala, adanya kecintaan generasi setelahnya kepada generasi pendahulunya yang mendoakan dengan doa-doa ampunan. Maka Rafidhah, maka dia tidak masuk pada ayat yang pertama, tidak masuk pada ayat yang kedua, tidak pula masuk pada ayat yang ketiga. Karena ayat yang ketiga adalah memberikan peluang kepada generasi berikutnya yang mereka ini memiliki wala kepada generasi sebelumnya, yaitu dengan doa-doa kecintaan yang mereka memintakan ampunan kepada pendahulunya, kepada para pendahulunya. Oleh karena itulah Rafidah, mereka tidak masuk pada ayat yang pertama Muhajirin. Mereka tidak masuk pada ayat yang kedua Ansar. Tidak pula mereka masuk pada ayat yang ketiga, karena mereka tidak mendoakan ampunan kepada para sahabat yang mendahulunya. Akan tapi bahkan mereka menyampaikan laknat-laknat. Dan Imam Malik, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, liyastaghidha bihumul kuffar. Dalam surat Al-Fath ada di antaranya ketika menyebutkan sifat-sifat para sahabat Nabi, para sahabat itu menjadikan orang-orang kafir mereka itu bangkit kemarahannya. Para sahabat Nabi telah menjadikan orang-orang kafir bangkit kemarahan mereka. Maka apabila kemudian Syiah Rafidhah mereka marah kepada para sahabat, maka sungguh mereka masuk dalam golongan orang-orang kafir yang mereka bukan kaum mukminin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di antaranya bagaimana walaknya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun sikap bara'ah, sikap berlepas diri, maka lihatlah pula praktek-prakteknya para sahabat dan praktek-prakteknya para nabiullah yang bara'ah kepada kesyirikan, kekafiran orang-orang musyrik dan kafir. Ini adalah akidahnya semua para nabiullah alaihi salatu wasalam. Lihatlah di antaranya dalam surat Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah ayat yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'hu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik. Dan apabila Allah yang mengatakan sebagai contoh yang terbaik tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat kelak. Walaupun manusia sedunia, bangsa-bangsa yang terkumpul dalam PBB berserikat untuk mengatakan jelek, maka perkataan Allah tidak akan pernah berubah. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan berubah perkataan Allah SWT. Kebaikan adalah apa yang Allah terangkan baik, dan keburukan adalah apa yang Allah katakan buruk, walaupun manusia bersepakat untuk merubah kalimat tersebut. Allah katakan tentang Nabiullah Ibrahim sebagai contoh yang terbaik. Dalam hal apa? Dan sikap Ibrahim ini sikapnya semua para nabi. Walladzina ma'ahu. Dan para nabi yang bersama Nabiullah Ibrahim. Semua nabi semodel dengan Nabiullah Ibrahim. Mereka memiliki sikap yang sama. Apa itu? Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Yang pertama, saya berlepas diri dari kalian. Saya bara' dari kalian. Pada kalimat barok tadi terkandung unsur apa aja ikhwan? Yang pertama, al-bughdhu. Yang kedua, al-bughdhu. Yang ketiga, al-adawah. Nabiullah Ibrahim dan semua nabi memiliki sikap yang sama. Inna bura'a'u minkum. Kami semuanya adalah orang-orang yang memiliki kebencian, permusuhan, dan tidak mau mendekat sama sekali, yakni jauh, kepada kalian wahai orang-orang kafir dan musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian semuanya. wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas antara kami dan kalian al adawah permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Allah mendahulukan al adawah baru kemudian al baghdha. Ada orang yang mereka membenci akan tapi tidak memusuhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan harus memiliki sikap permusuhan. Memusuhi kesyirikan, memusuhi kekafiran, memusuhi kemunafikan, harus tertanam dalam hatinya cita-cita untuk memberangus syirik. Harus ada cita-cita dalam hatinya untuk memberangus kekafiran, menghapuskan segala fitnah-fitnah kehidupan sehingga agama itu hanya milik Allah semata. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa dinu kulluhu lillah, dan perangilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sampai agama itu totalitas hanya milik Allah semata. Ini adalah yang harus ada dalam diri setiap mukmin untuk mereka mengunggulkan tauhid yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ingin memenangkan agama ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan al huda, ilmu, wa dinil haq dan amal saleh, yang dengan itu Allah akan mengunggulkan agama ini di atas semua agama walaupun orang-orang musyrik benci. Telah menjadi kelaziman apabila seorang mukmin dia itu mengidharkan imannya, menunjukkan dengan jelas keimanannya, menampakkan keimanan keislamannya, itu akan mengundang kebencian orang-orang kafir dan musyrik. Walau karyal kafirun, walau karyal musyrikun. Maka jangan pernah Anda bercita-cita membuat semua manusia ridha, wallahi tidak akan pernah terlaksana. Kapan antum akan bisa mengundang, kapan antum akan bisa membuat iblis ridha? Hah? Sampai kapan ikhwan? Antum akan bisa membuat iblis ridha dengan Anda? Tidak akan mungkin terjadi. Walaupun Anda sebaik apapun penampilan Anda, maka jangan pernah bercita-cita ingin menjadi orang yang diridhai oleh semua makhluk. Oh, enggak akan, enggak bisa. Iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dan iblis memiliki ante-ante dalam kehidupan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini semuanya adalah ante-antenya iblis, yang tidak akan mungkin mereka ridha dengan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan hal ini kepada kaum mukminin. Tidak akan tertipu kecuali orang yang bodoh, sehingga mereka kemudian justru bermesra dengan orang kafir dan musyrik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabiullah Ibrahim katakan ini, dan telah jelas wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Permusuhan dan kebencian ini tidak hanya berlangsung sehari dua hari, tidak hanya berlangsung sebulan dua bulan, tidak hanya berlangsung setahun dua tahun. Sampai kapan ikhwan? Abadan, hatta tu'minu billahi wahdah, akan berlangsung sepanjang masa hingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Karena wala itu hanya akan diberikan kepada kaum mukminin setelah diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah. Maka ini contoh al-bara'ah yang terjadi para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah, lihatlah di antara praktek bara'ah para sahabat. Para sahabat, seperti yang terjadi pada ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Maka lihatlah peperangan yang terjadi pada zaman para sahabat, peperangan yang merupakan pergolakan antara iman dan kufur. sehingga terkadang ayah membunuh anaknya, kemudian anak membunuh ayahnya, saudara menghadapi saudaranya sendiri. Yang memisahkan itu adalah keimanan. Yang memisahkan sehingga mereka antar sedarah, mereka tega saling membunuh adalah karena keimanan yang ada pada mereka. Sebagaimana yang mengumpulkan mereka walaupun berjauhan tanah air adalah karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkumpul antara Bilal bin Rabah yang budak dengan bangsawan semisal Abu Bakar dan Utsman. Berkumpul antara Suhaib Ar-Rumi dari bangsa Rom kepada para sahabat yang Quraisy. Berkumpul antara kulit hitam dengan kulit putih. Semuanya dikumpulkan dengan kalimat La ilaha illallah. Inilah wala yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Abnanya Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Siapa itu Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bapaknya munafikin, gembang munafikin. Ketika bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul didengar dia mencaci maki Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Abdullah bin Salul itu yang sahabat ini, anaknya Abdullah bin Ubay, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh ayahku. Biar tidak ada rasa dendam seandainya yang membunuh orang lain. Ini adalah bentuk walaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, sang gembang munafikin, dia mengatakan sebagaimana yang Allah nukilkan dalam ayatnya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Seandainya kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Orang yang mulia dimaksudkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya munafikin. Sedangkan orang hina maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka ketika ucapan ini sampai ke telinga anaknya, maka dia pasang badan di pintu Madinah. Begitu ayahnya, rombongan ayahnya datang, maka dia cegat, tidak boleh masuk. Sampai diizinkan Rasulullah SAW, engkau yang hina dan Rasulullah yang mulia. Lihatlah bagaimana bentuk loyalitas para sahabat dan bagaimana baro'ah mereka terhadap orang-orang yang mereka jelas-jelas menghina, mencela dan memusuhi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati billah, bahwa al-wala wal bara ini adalah ajaran yang merupakan ruh dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang akan dihancurkan oleh orang-orang yang mereka berniat busuk terhadap Islam. Sehingga mereka ingin Islam tanpa benci kepada syirik, mereka Islam tanpa benci kepada kekafiran, mereka ingin Islam merangkul syirik dan kufur. Mereka ingin Islam tanpa batas antara Islam dengan syirik dan kufur. Maka sungguh ini kekejian dan ini kejahatan yang besar. Dan mereka telah menamai sebagaimana Nabi katakan, yusammuna bighairismiha, menamai sesuatu bukan dengan namanya. Akan ada orang menamai khamr bukan dengan namanya, yusammuna bighairismiha. Dan akan ada pula orang menamai kebatilan-kebatilan yang lain bukan dengan namanya. Bentuk penghancuran akidah, yaitu tidak ada batas antara Islam dan syirik, Islam dan kufur, dinamai dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini bukan Islam rahmatan lil alamin. Akan tapi ini merupakan penghancuran kepada Islam yang rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin, tidak akan membiarkan seorang pun masuk ke neraka. Bagaimana dia dengan Islam rahmatan lil alamin, dia membuka pintu lebar-lebar ridha dengan kekafiran dan kesyirikan. Ini sungguh adalah kekejian dan keburukan yang mereka lakukan terhadap dinul Islam yang suci. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kedudukan al-wala wal bara dalam agama ini. Yang pertama, al-wala wal bara ini merupakan inti dari ajaran la ilaha illallah. La ilaha adalah bara'ah. Ilallah adalah wala. Ini karakter awal yang dibentuk oleh Islam sejak dia mengucapkan la ilaha illallah. La menolak, ditolak. No, enggak. Syirik, oh la. Kufur, la. Bid'ah, la. Maksiat, la. Sehingga jalan yang akan mengantarkan ke jahanam, la. Sehingga la, tolak, tolak, tolak, tolak, tolak. Terus yang kamu terima yang mana? Illallah, tauhid, sunnah, jalan ke jannah. Ini adalah sikap yang dibentuk sejak awal. Bagaimana kemudian kita tidak membentuk sikap menolak, sedangkan awal ucapan kita adalah la, la ilaha illallah. Ini adalah ajaran al-wala wal bara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Yang kedua, bahwa al-wala wal bara itu sekuat-kuat tali iman. Nabi mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang mereka menghancurkan akidah al-wala wal bara, maka sungguh dia telah memutus-mutus tali Islam yang akan menjadi tali yang rapuh, yang tidak ada lagi fungsinya. Yang Rasulullah mengatakan juga, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memberi dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Maka ini al-wala wal bara adalah tali iman yang paling kokoh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang mereka menerapkan al-wala wal bara sungguh, dia telah menerapkan ajaran Islam yang sangat agung. Dan rasa manisnya iman itu hanya apabila ditegakkan al-wala wal bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man kunna thalathun man kunna fihi wajada bina halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila seseorang dia mendapatkan itu dalam dirinya, sungguh dia akan merasakan rasa manisnya iman. Apa itu halawatul iman, ikhwan? Apa itu halawatul iman? Apa itu halawatul iman? Apa itu halawatul iman? Apa? Apa itu halawatul iman? Halawatul iman ladzatut ta'at, yaitu kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kelezatan yang dirasakan ini karena kecintaan yang besar dalam hatinya. Kecintaan akan melahirkan kelezatan, sehingga tidak akan merasakan pedihnya dan beratnya apa yang sedang dia lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan begitulah kamus orang-orang yang memiliki kecintaan. Setiap sesuatu yang dipandang orang lain berat bagi dia lezat dan nikmat. Dan mengasyikan yang orang lain pandang memberatkan dan menyusahkan, maka bagi dia adalah mengasyikan. Maka lazatu ta'at ini benar-benar dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Contoh, orang yang berlezat-lezat itu seandainya dia menikmati, dia pengen cepat-cepat berpisah atau pengen berlama-lama? Hah? Pengen cepat-cepat atau berlama-lama? Sekarang antum ketemu dengan teman yang sangat antum cintai, antum senang dan benar-benar mencintai. Pengen cepat berpisah atau pengen berlama-lama? Hah? Bagaimana? Berlama-lama atau pengen cepat-cepat? Udahlah, kita saling mencintai. Udah satu menit aja pergi. Bagaimana? Enggak, dia pengen berlama-lama. Dan bagi dia mengasyikan. Sekarang ikhwan, Nabi diantaranya Allah berikan wajuilat qurrotu aini fi shalah. Allah jadikan salat itu kesejukan dalam hatiku. Dan itu karena hubungan yang sempurna antara Nabi dengan Allah dalam kecintaannya. Sehingga bisa merasakan lezatnya ketaatan diantaranya salat. Antum bisa bayangkan bagaimana Nabi pernah sholat dalam waktu yang sangat lama, yang kita tidak bisa bayangkan seandainya kita ini pelakunya. Nabi dalam rakaat yang pertama membaca surah Al-Baqarah, dilanjutkan lagi surat An-Nisa, dilanjutkan lagi surat Ali Imran. Berapa juz? Berapa juz? Al-Baqarah ditambah dengan An-Nisa dengan Ali Imran. Hah? 5 juz lebih kira-kira. Kalau dimeniti berapa menit? Hah? 1 jam? Antum mampu? Antum selesaikan baca surat Al-Baqarah kira-kira berapa lama antum selesaikan itu? Dan Nabi tentu membaca surat Al-Baqarah, membaca ayat Al-Qur'an, tidak membaca dengan gaya yang sangat cepat. Karena Nabi tartil. Membaca dengan penuh perenungan, dengan tadabur. Itu bukan dalam 11 rakaat, akan tapi dalam 1 rakaat. Maka seandainya Anda atau kita yang menjadi makmumnya, bisa antum bayangkan kita ini mau bagaimana. Ikhwani billah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Lihatlah bagaimana mereka lezatnya mengeluarkan harta-harta mereka. Lihatlah bagaimana mereka semangatnya dalam melakukan seruan-seruan kebaikan yang mereka betul-betul telah mengalir dalam darahnya jiwa para pedagang akhirat. Mereka telah berubah menjadi para tujarul akhirah. Orang-orang yang mereka membayangkan keuntungan semuanya adalah keuntungan akhirat. Orang-orang mereka telah betul-betul hatinya, hati yang telah berwarna dengan para tujarul akhirah. Ikhwan fillah, menegakkan al-wala' wal-bara' yang pertama diantaranya, dia akan merasakan rasa manisnya iman. Dia akan merasakan rasa manisnya iman. Yang ini tidak akan dirasakan oleh orang yang mereka walaupun banyak sholatnya dan banyak puasanya, kalau dia tidak memiliki al-wala' wal-bara'. Maka kata Ibnu Abbas, walan tajida ta'mal iman wa in kathara salatu wa siyamuhu, dan tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman walaupun sholatnya banyak dan walaupun puasanya banyak, sampai dia menegakkan sikap al-wala wal bara. Sampai dia menegakkan sikap al-wala wal bara. Yang beliau ingatkan, waqad sarat amatun nas, dan sungguh telah terjadi pada saat sekarang ini, kata beliau, persaudaraan di antara manusia itu yang ditegakkan ala amri dunia, di atas kepentingan dunia, bukan di atas kepentingan lillah wa fillah, akan tapi di atas kepentingan dunia, sehingga mana yang menguntungkan dunianya itulah yang dia memberikan loyalitasnya. Maka sungguh yang demikian tidak akan pernah merasakan rasa manisnya iman, karena rasa manisnya iman hanya akan dapatkan ketika seorang dia menyambung segala-galanya dengan dasar lillah wa fillah. Demikian juga ikhwan, di antara keutamaan orang yang mereka memiliki al-wala wal-bara, dia akan mendapatkan perlindungan Allah di hari ketika tidak ada perlindungan, ketika ini hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Ini yaumul qiyamah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla ila dhilluh. Hari ketika ada 7 golongan mendapatkan perlindungan, yang saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu di antaranya, warajulani tahabba fillah istama'a wa tafaraqa alaih. 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Ikhwani billah, ini di antara tingginya kedudukan al-wala wal bara di dalam Islam. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, apa di antara alasan kita harus bara kepada orang kafir? Apa di antara alasan kita barok pada orang kafir? Di antara alasan singkatnya yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang sombong terhadap la ilaha illallah. Orang-orang yang sombong dari beribadah dan mentauhidkan Allah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Bagaimana kepada orang yang mereka sombong terhadap kalimat yang sangat agung, yang menentukan itu menjadi seorang muslim atau kafir, yang akan menentukan orang itu menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, lalu kemudian Anda tidak barok dan tidak berlepas diri dari mereka, maka sungguh itu sangat aneh. Bagaimana Anda tidak berlepas diri dan tidak membenci kepada orang-orang yang mereka sombong dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Yang kedua, karena sungguhnya orang-orang kafir memiliki permusuhan yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin, sangat keras. Allah Subhanahu wa taala katakan, la tajidanna akhrasan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahudu wal ladzina asyraku. Benar-benar akan Anda dapatkan orang yang paling keras memusuhi kaum mukminin, yang pertama Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik. Lihatlah praktek ayat ini dalam bentangan sejarah yang telah ada. Sejarah zaman dahulu kala sampai pada zaman sekarang kita ini. Bagaimana kebencian orang-orang Yahudi kepada muslimin, dan bagaimana kebencian orang-orang musyrik kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, contohnya Yahudi Palestina. Orang-orang musyrik, contohnya Myanmar kalau sekarang. Bagaimana kebencian mereka kepada kaum muslimin. Maka ini adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari di depan mata kita. Bagi orang yang mereka mau melihat dengan mata kepalanya dan mata hatinya. Adapun sejarah, sungguh Allah telah mengatakan dengan jelas dalam Al-Quran, dan Allah yang lebih tahu tentang isi hatinya. Walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Lan tarba, sama sekali mereka tidak akan pernah ridha. Saklawase, sak ceki urip, kata orang Jawa. Dia tidak akan pernah ridha. Maka Allah pun katakan, mereka ini selalu ingin sekali mengajak orang Islam itu mengikuti jalannya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khataayaakum wa ma hum bihaamiliina min syai' innahum lakaadzibuun. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang mukmin, ikutilah jalan kami. Saya tanggung dosa-dosa kalian kalau kalian merasa khawatir berdosa. Akan tapi Allah katakan mereka tidak akan mungkin menanggung dosa orang lain sedikit pun, karena tidak akan mungkin mampu. Dan mereka ini para pendusta. Sekarang prakteknya, ikhwan, ada enggak bangsa-bangsa kufar yang keliling ke negeri-negeri kaum muslimin menawarkan jalan kekafiran mereka? Ada enggak? Ah, itu kenyataan. Bagaimana Obama keliling ke dunia, George Bush keliling ke dunia, dan orang kafir keliling ke dunia, dunia Islam tawarkan, ikutilah model pemerintahan kami, ikutilah cara berpolitik kami, ikutilah cara berekonomi kami, ikutilah cara bermuamalah kami. Ini adalah tawaran-tawaran orang-orang kafir kepada kaum muslimin agar mengikuti jalannya. Dan bahkan mereka siap menggelontorkan dana berapapun dalam rangka untuk membiayai usaha menjadikan orang-orang muslim itu mengikuti jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang kafir itu mereka akan memerangi kaum muslimin. Walladzina kafaru la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum andinikum ini stata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Targetnya adalah kalian murtad dari agama kalian. Dan memerangi itu dengan dua cara. Baik dengan itu al-ghazwul fikri atau al-ghazwul askari. Memerangi dengan cara perang pemikiran atau dengan perang, ya ini fisik. Mereka siapkan berbagai macam subhat-subhat pemikiran. Mereka siapkan para pakar-pakar yang bisa merekrut dan merusak pemikiran kaum muslimin. Mereka siapkan tenaga-tenaga ahli untuk mematikan pemikiran-pemikiran Islamnya kaum muslimin. Sehingga mereka melakukan brainwashing, sehingga mereka melakukan cuci otak. Sebagaimana caranya menghilangkan pemikiran Islam dari otak-otaknya kaum muslimin, ini adalah praktek-praktek al-ghazwul fikri. Dengan media mereka, dengan buku mereka, dengan seminar mereka, dengan pendidikan mereka, dan dengan semua yang mereka lakukan. Bahkan mereka, kata Allah SWT, wasayungfiqunaha, mereka akan menggelontorkan dananya berapapun berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap untuk membiayai segala program mereka dengan dana-dana mereka. Kalau seandainya ada yayasan-yayasan kafir atau bahkan negeri kafir siap menggelontorkan dana untuk pembiayaan pondok-pondok pesantren, ini dalam rangka kemajuan pondok tersebut atau bagaimana? Hah? Supaya pondok ini ustadznya sejahtera, kemudian pengajarannya bagus, agar betul-betul Islamnya berkembang bagus. Apakah begitu yang diinginkan? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh permusuhan itu sejak terjadi sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Karena hakikat kehidupan sungguhnya adalah pergolakan antara hak dan batil. Iblis sejak awal telah menabuh genderang perang untuk menyesatkan Bani Adam tanpa kecuali. Dan akan diikuti oleh para pengikut-pengikut iblis dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang mereka akan berkonspirasi dalam rangka memusuhi Islam. Orang-orang kafir itu mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Akan tapi kalau sudah menghadapi orang Islam, maka mereka akan bersatu berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Itulah diantara bentuk pasukan Ahzab, yang mereka bersatu bergabung dari berbagai macam sekutu dalam rangka untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala tegaskan dengan kalimat yang sangat jelas, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Orang-orang kafir itu tidaklah melakukan penyiksaan kepada kaum mukminin kecuali karena semata-mata keimanannya, bukan karena mengganggu kekuasaannya, bukan karena mengganggu hartanya, bukan karena ingin merebut apa yang mereka miliki dari perkara dunia, akan tapi semata-mata karena keimanan kaum mukminin. Maka bagaimana kemudian orang mukmin tidak sadar tentang pentingnya pelajaran al-wala' wal bara' yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, di antara buah orang yang menegakkan al-wala' wal bara', seperti dalam ayat yang dibawakan oleh beliau, yang pertama, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang ini adalah orang yang telah Allah berikan ketetapan iman dalam hatinya, sehingga iman itu betul-betul menjadi hiasan dalam dirinya. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, agar Allah selalu menjadikan iman itu hiasan dalam diri kita. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudata mutadin. Di antara doa Rasulullah SAW, ya Allah, hiasilah iman itu dalam diriku, hiasilah diriku, hatiku dengan keimanan, dan jadikan aku orang yang mendapatkan petunjuk lagi membimbing. Orang yang mendapatkan petunjuk dan menunjuki orang, hudatan muhtadin. Orang yang membimbing manusia kepada petunjuk dan orang mendapatkan petunjukmu. Sehingga orang yang membimbing orang pada petunjuk, dia sendiri orang mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ayyadahum biruhi minhu. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang mereka hatinya itu bersemayam iman. Sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada orang mereka betul-betul hatinya diwarnai dengan iman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah menjadi kewajiban Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Dan pertolongan Allah yang paling utama ikhwan adalah keteguhan di atas agama. Tidak harus menang peperangan, akan tapi keteguhan di atas agama. Sebagaimana doa tentang doanya para tukang sihir Fir'aun yang masuk Islam, kemudian diancam untuk disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan cara bersilang. Di antaranya adalah, Allahumma afriq alaina sabran, Rabbana afriq alaina sabran, wa tawaffana muslimin. Agar Allah SWT mencurahkan kesabaran sehingga teguh di atas agamanya, dan mematikan di atas keislamannya. Sehingga hakikat pertolongan Allah adalah keteguhan di atas agama Allah SWT. Apa gunanya ikhwan Anda menang dalam peperangan tetapi Anda terjerumus dalam syirik atau kufur? Enggak ada gunanya. Karena sebentar lagi Anda akan mati dan menjadi isi jahanam. Tapi kalau Anda teguh di atas agama, maka dengan kematiannya itu berarti Anda telah aman dari fitnah-fitnah dunia, dan kemudian Anda masuk ke surga. Ini keberuntungan yang sangat besar. Para sahabat, kalau mereka perang, yang dicari mati, bukan yang dicari hidup. Mereka mencari mati karena mati syahid. Sehingga mereka bergembira dengan kematian ketika dia mendapatkan kematian di medan peperangan syahid. Maka kata Khalid bin Walid, ketika beliau datang dengan pasukannya, apa? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Dia sampaikan pada musuhnya, kami datang dengan satu kaum, pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Mereka mencintai kematian karena itu yang akan mengantarkan ke surga dengan cara yang singkat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah akan tolong kaum mukminin. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang ketiga, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan ini kenikmatan yang sangat besar. Allah akan berikan kenikmatan yang bermacam-macam. Kulu wasrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kalian makan dan minum, menikmati dengan segala kenikmatan yang Anda rasakan, disebabkan karena amal-amal yang telah Anda lakukan dulu. Kemudian, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Allah akan memberikan keridhaan kepada mereka. Dan Allah katakan, waridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah itu perkara terbesar bagi seorang mukmin. Dan puncak kenikmatan ahlul jannah dan keridhaannya kepada Allah adalah Allah akan memperlihatkan wajahnya, sehingga menikmati melihat wajah Allah melalaikan semua kenikmatan jannah, menikmatnya kenikmatan ahlul jannah terhadap nikmatnya jannah sebagai kenikmatan yang tertinggi. Maka Allah katakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, baginya adalah surga al-husna wa ziyadah dan tambahan, yaitu an-nadru liwajhillah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Qul billah. Ini poin yang ketiga tentang pelajaran al-wala wal bara, dan kita sudah jam 10, istirahat sebentar. Ya. Ya, kita istirahat sebentar, insyaallah kita lanjutkan ba'dal istiraha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.